بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنستقى الحديث كتاب الله خار الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat yang tercurah kepada kita. Di antara nikmat, kita bisa melaksanakan kegiatan ibadah dan kita masih bisa diperkenankan untuk menempuh perjalanan menuju masjid, di samping untuk menjalankan ibadah salat berjamaah, juga untuk menuntut ilmu menghadiri majlis ta'alim. Nikmat yang paling agung yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap dari kalangan hamba-hambanya. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan yang Allah berikan kesempatan untuk memahami agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan Allah berikan kepada dia kemampuan memahami agamanya. Qanafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca beberapa hadis yang ada di dalam kitab Al-Adabun Mufrad di dalam bab Thayyibun Nafsi. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ابن المغيرة بن البردشبه البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله حدثنا عمر بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرجد وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. Hadis yang dibawakan dengan sanadnya dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan adalah Nabi alaihi salatu wasalam ahsanan nas, di antara manusia beliau yang paling baik. Wa ajwadan nas, di antara manusia yang pemurah beliau yang paling dermawan. Wa asja'an nas, dan di antara manusia yang pemberani beliau yang paling pemberani. Dan sungguh benar-benar pernah pada satu malam penduduk kota Madinah ditimpa rasa cemas. Kemudian manusia bergegas menuju arah suatu suara, suara tertentu yang menimbulkan mereka cemas. Lalu mereka pun mencoba mencari tahu tentang apa atau suara apa yang mereka dengar tersebut. Fastaqbalahumun Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata ketika mereka hendak mendatangi arah suara, mereka mendapati Nabi alaihi salatu wasalam sudah berbalik, sudah mendahului manusia, dan beliau posisinya sudah berbalik dari arah suara yang datang tersebut. Wa huwa yaqul, beliau mengatakan, lan tura'u, jangan kalian cemas. Ay la takhafu, jangan kalian cemas, jangan kalian takut. Wa huwa ala farasin, dalam keadaan beliau berada di atas seekor kuda tunggangan, li Abi Talhata, milik Abu Talhah, uryin ma'alaihi sarjun, menunggangi seekor kuda yang tanpa menggunakan pelana. Wa fi unuqihi saif, beliau membawa, menyandang sebilah pedang. Faqala, lalu beliau mengatakan, laqad wajadtuhu bahran, sungguh aku telah mendapatinya, bahran, dia ini seperti laut, au innahu la bahrun, atau sesungguhnya dia itu adalah laut. Yang dimaksud adalah pujian untuk kuda tunggangan milik Abu Talhah, yang sebetulnya kuda tersebut lambat, tetapi pada malam itu dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi suara yang menjadikan penduduk Madinah merasa takut, kuda itu bisa kencang larinya. Ya, kuda ketika kencang larinya dikatakan bahron, ay wasi'ul jari, larinya jauh, langkah-langkah kakinya itu jauh ketika berlari, seperti ombak di lautan yang terus tidak berhenti-berhenti. Dijelaskan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, fil hadisi dalilun ala أن خصال الخير والصلاح والإصلاح قد اجتمعت في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عليه من ربه أزكى الصلاة وأتم التسليم. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menerangkan bahwasanya sifat-sifat perangai kebaikan, perangai kesolehan, dan perangai semangat berbuat kebaikan, memperbaiki, itu semua telah terkumpul pada diri Rasulullah yang mulia alaihi min rabbihi azka salatu wa atamat taslim haqqan wa sidqan, sesuai dengan kenyataannya dan benar adanya. Akhil muslim, inna rasul alaihi salatu wasalam qad habahu Allahu bi sifatil kamal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah Allah berikan, Allah hibahkan kepada beliau sifat-sifat kesempurnaan. Husnul khuluq wal jud wasyaja'ah asy-syar'iyyah. Dia memiliki kemuliaan akhlak, belum memiliki sifat kedermawanan, kemurahan, ringan untuk berderma kebaikan kepada yang lain, wasyaja'ah, dan juga sifat keberanian asy-syar'iyyah yang syar'i, wal mahabba lil khair, dan kecintaan terhadap kebaikan, wal ihsan ilan nas, dan gemar berbuat kebaikan kepada manusia, warafah ilai warafah bihim, dan lembut kepada mereka, ila ghairi dhalika min awsafil kamal, dan yang lain-lainnya berupa sifat-sifat kesempurnaan. Awsafi ahli iman wa huwa imamuhum, yaitu sifat-sifat dari orang-orang yang beriman, orang yang punya iman, dan beliau adalah imamnya, imamu ahli iman. Dan telah diakui bagi mereka-mereka yang jujur dari kalangan musuh-musuh Islam, mereka mengakui tentang pribadi Rasulullah SAW memiliki kesempurnaan. Ketika mereka ingin mencela kepribadiannya, tidak mereka temukan. Ketika mereka ingin menjatuhkan Rasulullah SAW dari sisi kepribadiannya, dari sisi sifat-sifatnya, dari sisi sepak terjangnya, tidak ada. Hingga kemudian mereka buat julukan-julukan palsu, tuduhan-tuduhan dusta untuk menjauhkan manusia dari mengikuti ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Fahuwa afdalul makhluqati ala al-itlaq, maka beliau itu adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Walahu min as-sifatit thayyibatil mubarakah a'allaha wa afdaluha, beliau memiliki sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mubarakah, dari yang paling tingginya dan yang paling utamanya. Summa dallala as-sahabiyyu ala dhalik, kemudian sahabat yang mulia memberikan bukti tentang hal tersebut, ai ala syaja'ati nabi alaihi salatu wasalam, yaitu salah satu dari kepribadian Rasul alaihi salatu wasalam yang sempurna yaitu syaja'ah, sifat keberaniannya. Satu di antara sifat-sifat kesempurnaan Rasulullah alaihi salatu wasallam ini contohkan di sini adalah asy-syaja'ah, sifat keberanian. Wa hirsuhu ala salamatin nas. Wa hirsuhu ala salamatin nas. Wa amnihim wa rahatihim. Dan semangat beliau alaihi salatu wasalam untuk menjaga keselamatan manusia, menjaga keamanan mereka, dan menjaga ketenteraman mereka. Jadi Rasulullah SAW yang berupaya menjaga keselamatan masyarakat, keamanan masyarakat, ketenteraman masyarakat. Berbeda dengan pimpinan-pimpinan yang diangkat dari kelompok-kelompok yang mereka berkiprah dalam perjuangan-perjuangan menurut anggapannya, pimpinan-pimpinannya tidak ditahu yang mana orangnya, disembunyikan. Para pengawalnya, orang-orang tertentu yang juga tidak semua orang tahu. Lalu bergerak dengan pergerakan bawah tanah. Tidak tahu mana pimpinannya, pasukannya di mana saja. Sehingga ketika dibandingkan dengan Rasulullah SAW, siapapun dari kalangan pemimpin-pemimpin yang ada, maka tidak ada yang menyamai dengan beliau alaihi salatu wasalam. Beliau berupaya menciptakan keamanan di tengah masyarakat, menciptakan ketenangan dan menjaga keselamatan manusia. Kalau berbicara tentang menjaga keselamatan, maka tentu kita sudah faham bahwa beliaulah yang mengupayakan keselamatan untuk manusia secara keseluruhan di dunia dan juga di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah," semua umatku masuk ke dalam surga, selamat dari ancaman neraka. "Illa man aba," kecuali siapa yang enggan. Kata Rasulullah SAW, semua umat Rasul itu masuk ke dalam surga, kecuali yang enggan. Artinya, beliau dengan semangatnya berupaya untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kebinasaan di dunia dan juga kebinasaan di negeri akhirat. Dan tidak ada keselamatan yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada keselamatan dari azab, dari ancaman azab an-nar. Nah, beliau sudah menjanjikan umatnya seluruhnya akan masuk dalam surga, selamat dari neraka, tetapi orang-orang yang enggan, mereka tidak akan selamat. Para sahabat bertanya, "Wa may yaba ya Rasulullah," siapa yang enggan untuk masuk ke dalam jannah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, beliau tidak menjawab siapa, golongan mana, golongan yang mana, siapa orangnya, tidak. Tapi beliau membuat adanya suatu ukuran yang semua akan masuk ke dalamnya siapapun dia. "Man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat menjalankan ajaranku, dia masuk dalam jannah, dan siapa saja yang enggan mengikuti ajaranku, maka dialah yang enggan masuk dalam jannah. Yang bermaksiat, yang tidak mementaati Rasulullah SAW, enggan mengikuti ajarannya, berarti dia enggan masuk dalam jannah, siapapun dia. Mau dari keluarga Rasul sendiri, dari orang, dari suku bangsa Quraisy sendiri, orang-orang Arab sendiri, apalagi orang-orang ajnabi, orang-orang ajam, siapapun. Dari kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semua masuk ke dalam jannah. Tidak semua menerima Islam. Tidak semua tunduk mentaati beliau sebagai seorang rasul. Sehingga menjadi kerabat Nabi bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah mengikuti, menerima, qabul. Menerima terhadap dakwahnya Nabi alaihi wasallam. Meskipun ketika seorang menjadi keluarga, bagian dari keluarga Nabi alaihissalatu wassalam, dan beriman, qabul li da'wati Nabi alaihissalatu wassalam, menerima dakwahnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, ini keutamaan. Tapi semata-mata berandalkan kekerabatan dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam, tapi tidak dekat dengan ajarannya, itu bukan jaminan. Itu penyelamatan secara umum. Yang disebutkan di sini terkait dengan keberanian Nabi alaihissalatu wassalam ialah bagaimana beliau secara fisik berupaya menjaga keselamatan masyarakat. Terjun langsung, mengantisipasi gangguan ancaman yang itu dikhawatirkan akan menjadikan masyarakat tertimpa sesuatu yang membahayakan. Beliau sudah lebih dahulu berupaya untuk menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kecemasan, keresahan, dan menghilangkan keamanan di tengah masyarakat tersebut. Bi annahu lamma sami'a sautan, yaitu ketika beliau mendengar ada suara kharijal Madinah, dari arah luar Madinah, fazi'a, beliau pun merasa cemas. ليكتشف هذا الصوت وما وراءه. Maka beliau pun kemudian segera berupaya mencari tahu tentang suara, apakah gerangan dan apa di balik suara tersebut. وتم له ذلك بسهولة ويسر. Dan beliau sudah mendapati suara apa dan apa di balik itu, membahayakan apakah tidak. Fa fazi'a an-nasu ba'da dzalik, kemudian manusia setelah itu juga merasa cemas. Fastaqbalahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka, waqad iktashafa as-saut wa lam yajid syarran, sudah diketahui apa suara tersebut dan tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Nah, bayangkan kalau kita di kampung ada suara yang menakutkan, semua mendengarnya takut. Ini masih, ayo lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, pergi. Begitu berangkat, ternyata sudah ada yang datang. Tidak apa-apa, tenang, tenang. Nah, ini orang, masya Allah, punya keberanian yang tinggi. Itulah Rasulullah SAW, sendiri. Belum tahu apa, setingkat apa bahayanya. Belum berangkat sendiri. Pak pedang, pakai kuda, tidak sempat pasang pelana, langsung berangkat. Orang-orang masih mungkin satu dengan yang lainnya saling bertanya. Ternyata ketika mereka berusaha untuk mendatangi arah suara, Rasulullah sudah pulang, sudah aman. Nah, ini beliau Rasulullah SAW yang sulit untuk ada pemimpin yang seperti ini keadaannya, bertanggung jawab dan memiliki kesigapan yang tinggi. Tidak hanya mengandalkan, coba lihat, utus berangkat, ditunggu beritanya, ya kalau aman, ternyata sampai sana hilang. Nah, ini tidak, berangkat sendiri, lihat. Itu Rasulullah SAW memiliki sifat syaja'ah, keberanian, dan keberanian yang syar'i. Nah, wa kana ala farasin uryin, beliau menunggangi seekor kuda yang tidak berpelana, biduni sarjin, wa ma'ahu saif, beliau menyandang sebilah pedang. Mimma yadullu bi annahu la yuhabul adu, yang menunjukkan bahwa beliau tidak ditimpa rasa takut terhadap musuh. Nah, fatama annahum, lalu beliau pun menenangkan masyarakat biqaulihi lan tura'u, ay la yumkin ay yasila ilaikum ma yakhufakum. Nah, ma yakhufukum ayuhaddid amnakum, tidak usah cemas. Artinya, apa yang kalian takutkan, apa yang dikhawatirkan akan mengganggu keamanan kalian, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, fatma'annu, kemudian manusia pun merasa tenteram. Nah, ini tugas seorang pemimpin yang menenangkan, menjaga ketenteraman, ketenangan, dan mengkondisikan masyarakatnya. Nah, tidak sebaliknya, justru pemimpinnya yang lebih panik duluan, ada ribut-ribut, tolong. Ya, yang lain biasa-biasa saja, yang dia yang panik. Ya. Kerahkan orang untuk menjaga dirinya. Yang lain disuruh untuk berangkat. Nah, tidak. Rasulullah SAW berangkat. Lihat ada kejadian apa, kemudian ditenangkan masyarakatnya. Nah, wa asna 'alal farasi alladhi rakibahu, kemudian beliau pun memuji kuda tunggangan yang beliau tunggangi. Wahuwa li Abi Talhah, kuda itu milik Abu Talhah. Faqala laqad wajadtuhu bahran, wa hiya sifatu madhin lil faras, ini sifat terpuji untuk seekor kuda. Wa tatyib li nafsi sahibihi, dan kelapangan hati sang penunggangnya. Nah, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bayanun li syaja'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min syiddati ajalatihi fil khuruj ila al-adu qabla an-nasi kullihim hatta kashafa al-hal. Hadis ini menjelaskan tentang keberanian Rasulullah alaihi salatu wasallam yang beliau sangat cepat keluar menuju arah datangnya musuh, yang itu dianggap musuh. Sebelum orang-orang yang lainnya, mereka bergerak, hingga kemudian diketahuilah keadaan yang sesungguhnya. Wa raja'a bi fasilil maqal, kemudian beliau pun kembali dengan telah membawa keterangan yang menjadikan masyarakat mengetahui akan kejadian yang ada. Yang kedua, bayanu azimi barakatihi sallallahu alaihi wa alihi wa salam fi inqilabil faras sari'an ba'da an kana yubatta'u. Hadis ini menjelaskan pula tentang agungnya berkah Nabi alaihi salatu wasalam yang menjadikan kuda yang sebelumnya, kuda ini lambat. Dalam hadis lain disebutkan kuda ini bati', lambat, kudanya Abu Talhah. Tapi ketika dipakai oleh Rasulullah SAW menjadi cepat larinya. Itu karena barokah. Yang ketiga, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akmalallahu lahu khalqahu wa khuluqahu. Nabi alaihi salatu wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan penciptaan dan kepribadian. Yang berikutnya, fadlu sabqil insan ila kashfil akhbaril adu ta'asyan bin nabi alaihi salatu wasalam. Keutamaan seorang yang dia bergegas terlebih dahulu mencari kabar tentang ketika ada musuh yang dikhawatirkan. Cepat cari kabar. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, di sini menunjukkan bahwa kewaspadaan itu terus ada pada pribadi seorang muslim dalam keadaan-keadaan yang sesuai kondisinya. Ketika ada sesuatu, segera bergerak mencari tahu sehingga bisa segera diatasi, diambil tindakan, dihadapi sesuai dengan apa yang terjadi tersebut. Sebaliknya, ketika seorang tidak peduli terhadap apa yang terjadi, ada huru-hara, tidak peduli, ya tidur saja. Nah, paling besok juga tahu. Ya kalau sampai besok. Nah, jangan. Minimal ada upaya, ada respon. Apa saja? Ini contoh. Hal-hal yang bersifat mungkin di sekitar kita, kita temui ada sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran, maka segera kita respon. Jangan membiarkan, jangan menunggu orang lain, biar saja orang lain. Atau merasa bukan menjadi bagian yang memiliki tanggung jawab. Nah, apa saja? Segala hal di lingkungan kita, baik di masyarakat atau sekitar ikhwah atau yang lainnya, ketika ada perkara yang mengkhawatirkan dan kita sudah mengetahui, maka kita bergerak, berupaya, dan tentu berkoordinasi. Ketika perkara tersebut dikhawatirkan, ketika bertindak sendiri akan menimbulkan mafsadah. Nah, ya prakteknya tidak persis seperti Rasulullah SAW. Ada ribut-ribut, ambil pedang, berangkat. Nanti justru ini yang bikin ribut ini. orang jadi takut. Nah, atau sedang ngerjakan apa, sedang tebas-tebas rumput, ada ribut-ribut, pergi lari searit-aritnya. Nah, ini justru berbahaya. Nah, yang kita ambil adalah sikap responnya. Apa boleh, apa tidak bawa senjata? Boleh apa tidak boleh? Hukum asalnya boleh. Tetapi ketika dikhawatirkan di sana ada fitnah, ada mafsadah, maka dihindari mafsadah yang timbul yang itu dikhawatirkan. Itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jam'il masalih. Kita mengantisipasi mafsadah yang kita khawatirkan, ini diprioritaskan ketimbang kita menginginkan adanya maslahat. Ya, ada suatu ribut-ribut. Wah, kalau enggak bawa senjata nanti gimana? Misalkan untuk maslahat, untuk membela diri, bawa senjata, bawa pedang, bawa apa yang bisa dibawa. Tapi ketika ada mafsadah, timbul fitnah, jangan. Apalagi di negeri ini ada sudah bagian-bagiannya, ya, tidak perlu langsung terjun sendiri, tinggal sampaikan kepada pihak yang berwenang. Nah, bukan kewenangan kita untuk langsung menghadapi secara sendiri, kecuali kalau memang arahnya kita yang terancam posisi membela diri. Nah, tapi kalau ada di luar dari ancamannya kepada kita, itu kembalikan kepada hukumah, kepada waliul amr, kepada pihak yang memegang kewenangan keamanan. Nah, terkait dengan bermain senjata tajam, kita sampaikan sebagai faedah, meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan ini, tapi ini juga penting, terutama anak-anak kita. Ya, apa saja kalau itu merupakan benda-benda yang dikhawatirkan akan mengenai dan melukai, itu Rasulullah SAW melarang mengacungkannya, mengacungkan atau menodongkannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, sengaja ini ada dua, sengaja karena memang dia memaksudkan untuk itu, atau sengaja tapi dia tujuannya hanya main-main. Semuanya tidak boleh. Ya, kalau yang tidak sengaja, ya misalkan dia sedang pegang parang, tolong, tolong, tolong, antum, antum sini, antum pakai parang, ini tidak boleh. Kalau yang sengaja tadi, sengaja karena unsur bercanda, tidak boleh. Apalagi sengaja dalam unsur memang mengancam, ini lebih tidak boleh lagi. Nah, ada satu hadis khusus yang menyebutkan tentang perkara itu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi alaihi salatu wasalam qal, man asyara ila akhihi bihadidatin fainal malaikata tul'inuhu hatta yada'aha. Barang siapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya, ya, maka malaikat melaknatnya, ya, sampai dia meninggalkannya. Karena hukum asalnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu harus saling memberikan rasa aman. Ayyul islami afdal, keislaman yang bagaimana yang paling utama? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seorang muslim yang menjadikan kaum muslimin lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Gangguannya dalam bentuk itu main-main, apalagi sengaja. Sama kalau itu menimbulkan gangguan, maka dihindari. Nah, Juga Rasulullah SAW dalam riwayat yang lainnya, juga dari Abu Hurairah, la yushir ahadukum ala akhihi bisilah fa innahu la yadri la ala syaitan yanzi'u fi yadihi fa yaqahu fi hafrati minan nar. Jangan salah seorang kalian itu menodongkan senjata kepada saudaranya karena dia tidak tahu, jangan sampai syaitan yang mengendalikan sehingga dia terjatuh ke dalam lubang neraka. Main-main ya, senjata apalagi yang berpelatuk, hati-hati, jangan diarahkan, mungkin dikira tidak ada isinya, main-main, pencet, jebret ya. Meskipun senjata burung, kalau kena sini ya, atau kena sini bolong, itu berbahaya. Yang kedua terkait dengan ini, kalau kita sudah paham kita bisa menjaga, maka kita perhatikan terkait mengamankan benda-benda yang berbahaya, entah itu senapan, entah itu pedang bagi yang punya, entah itu apalagi yang lain-lainnya yang punya-punya yang dibolehkan oleh pemerintah untuk memilikinya, itu dihindarkan dari jangkauan anak-anak. Jangan sampai dimainkan dan akan memakan korban. Nah, itu sekilas. Ini yang bisa kita baca dari faedah-faedah yang ada, semoga bermanfaat. Apa yang kita baca ini memberikan tambahan ilmu, memberikan faedah, serta kegiatan kita ta'lim menambah, meningkatkan keimanan kita, serta menambah timbangan amal saleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.